Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativ, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-10 Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Sebagai Anting Wulan, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Yuli sebagai Cempaka, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya berhasil menemukan Cempaka dan juga kakeknya serta Raden Sakapalwaguna. Juga diceritakan tentang pertemuannya dengan Anting Wulan. Setelah menyadarkan Cempaka, mereka membawa tubuh Raden Sakapalwaguna dan Mamang Kuraya yang belum juga sadarkan diri menuju luar daerah yang berhawa gaib. Ini sangat berbahaya sekali. Sebaiknyalah kita kembali ke atas sana. Bukankah tidak ada lagi yang kita cari di sini? Ya, tapi tidak ada salahnya jika kita melewati malam ini di tempat ini. Naik merayap tebing itu dalam kegelapan sangat berbahaya sekali. Kukira tempat ini cukup aman. Ya, baiklah. Kita istirahat di sini saja. Ayolah. Duduklah di sini bersama-sama Wulan, Saka. Iya, Kek. Sebentar kami akan ke situ. Kami akan mencoba mengumpulkan kayu-kayu kering. Di sini banyak kami temukan, Kek. Mamang Kuraya kembali duduk bersila dan bersemedi. Raden Purbaya bersandar di samping Cempaka. Sementara itu Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan meraba-raba dalam kegelapan mencari kayu-kayu kering untuk membuat perapian. Wulan, adik Wulan, apa sesungguhnya yang telah terjadi denganmu? Bagaimana kau bisa selamat ketika jatuh dari jurang yang dalam itu? Benar-benar sukar dipercaya, Kakang. Aku telah ditolong oleh ular itu, Kakang. Ular raksasa itu? Iya, ular itu telah menyelamatkan tubuhku dari kehancuran. Wulan, kau bicara apa? Bagaimana itu mungkin? Ular itu... Iya, Kakang, memang benar-benar sukar untuk dimengerti. Akan tetapi ular itu mungkin adalah karena permata biru, Kakang. Permata itu? Sepasang permata biru itu? Iya, mungkin karena permata itu. Karena itu, kuharap Kakang mau menerima permata biru ini sebuah. Dengarlah, Wulan. Beberapa waktu yang lalu, penolakanku atas permata biru yang kau berikan bukanlah karena aku tidak menghargai pemberianmu, tapi aku memang tidak bisa menerimanya. Kau peganglah permata itu. Permata itu adalah milikmu. Dengan atau tanpa permata itu, cintaku padamu tetap utuh dan tidak tergoyahkan. Kukira tak ada lagi kayu kering yang dapat kita temui. Tempat ini terlalu gelap. Ya, mari kita coba nyalakan. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka berhasil membuat api dari kayu-kayu kering yang berhasil ditemukan. Dan kemudian mereka berhasil menambah sejumlah ranting dan kayu kering dengan bantuan cahaya perapian itu. Lalu bagaimana kau bisa sampai berada di sini, Kakak? Itu yang aku tidak mengerti, Wulan. Aku tengah beristirahat dan bersemedi setelah berkeliling mencarimu. Dan tanpa aku mengerti, tiba-tiba saja aku tidak sadarkan diri dan tiba di tempat ini. Agaknya semua itu adalah karena ular raksasa itu. Ya, kukira itu bukanlah sembarang ular. Pasti bukan sembarang ular. Ingatkah kau, Kakang? Prabu Sanjaya melarang kita untuk membunuhnya. Iya, aku ingat. Iya. Besok pagi-pagi kita harus segera naik menyusul beliau. Iya, karena itu sebaiknya lah kita beristirahat malam ini. Di tempat seperti ini? Itulah, Kakang. Agaknya Raden Purbaya dan Cempaka sudah lelap tertidur. Apakah kau takut untuk tidur? Tidurlah saja jika kalian ingin tidur. Aku akan berjaga. Tapi... Tidurlah. Aku orang tua, sudah terbiasa berjaga di malam hari. Tidur sajalah. Baiklah, Kek. Ayolah, Kakang. Kita beristirahat. Ya, baik, Wulan. Sisakanlah waktu untuk kami berjaga. Dan kakek dapat beristirahat untuk mengembalikan kesegaran tubuh kakek. Ya, baik. Baiklah. Aku akan bangunkan kalian sebelum fajar. Sekarang tidurlah. Raden Sakapalwaguna kemudian memejamkan matanya. Dan beberapa saat saja, ia telah tertidur lelap. Sementara itu Anting Wulan masih saja diamuk oleh gemeluk pikirannya. Sampai di manakah sesungguhnya kemampuan Purbaya dan Cempaka? Mengapa mereka mampu untuk tetap sadar? Tidak seperti Kakang Saka dan Kakek Mamang Purahayang. Sedangkan aku dapat tetap sadar mungkin karena bantuan dari permata biru ini. Ya, aku pasti. Permata biru ini pastilah sepasang permata pusaka yang langka. Lelah sekali dan mengantuk. Tapi mataku ini sukar sekali untuk kupejamkan. Biarlah. Aku akan bersemedi saja. Mudah-mudahan aku dapat mengembalikan kesegaran besok pagi. Karena rasa lelah yang tidak tertahankan, setelah beberapa saat mengosongkan pikirannya, Anting Wulan terlelap tidur. Dan keesokan harinya, Hei, tempat apakah ini? berapa, Cempaka? Lihatlah itu, Kek. Cempaka yang terbangun lebih dulu terkejut melihat alam di sekitarnya. Suasana yang tidak pernah terbayang olehnya. Kabut halus yang tipis dan hangat mengambang setinggi satu jengkal di permukaan tanah. Dan ratusan, bahkan ribuan ular-ular kecil berwarna hitam bergaris kuning mengepung mereka pada jarak 3 tombak. Ular itu, Kakang? Iya, ular-ular yang pernah kita jumpai di atas sana. Kalian pernah menjumpainya? Iya, Cempaka. Tapi agaknya tempat ini jauh lebih berbahaya. Dan agaknya justru disinilah sarang mereka. Iya, kita usir ular-ular itu. Dan segera naik kembali ke atas tebing itu. Tunggu dulu, Kakang. Jangan dulu bertindak. Biar aku akan mencoba mengusirnya. Tunggulah, Kakang, di sini. Apa yang akan kau lakukan? Berhenti, Ulan. Ulan, kakakmu benar. Ular-ular itu berbahaya sekali. Ayo kembalilah kemari. Kita akan mengusirnya dengan angin pukulan dari tenaga sakti kita. Kalian lihatlah. Aku akan mencobanya dengan caraku. Aku akan kembali kemari jika ular-ular itu menyerangku. Percayalah, kakak. Tidak, Ulan. Biarlah aku bersama-sama denganmu. Baiklah. Tapi jangan jauh-jauh dariku, kakak. Tiba pada sambungan jalan yang terputus tadi. Ayolah, Kakang, cepatlah. Iya, Kita telah sampai. Mari Purbaya, Cempaka, Kakek. Hup. Hup. Lihatlah itu bulan. Kebun dan gunung yang mengeluarkan asap dan juga api. Terlihat dari sini dengan jelas. Di manakah Prabu Sanjaya? Apakah mungkin ia telah tiba di puncak sana? Kukira belum bulan. Kemarin ketika kita melalui tebing itu, jadi kukira pagi ini ia melanjutkan naik ke atas puncak. Ya, ayolah kita terus naik. Jangan membuang-buang waktu lagi. Siapa tahu kita berkesempatan sebelum sore hari tiba kembali di kaki gunung Wukir ini. Kakek betul, Wulan. Ayolah, segera kita susul sang prabu. Demikianlah, rombongan kecil itu mendaki sambil tidak meninggalkan kewaspadaannya. Mereka mendaki dan terus naik menuju puncak Gunung Wukir. Tetapi tiba-tiba, rintangan kembali menggoda mereka. Berhati-hatilah kalian. Bukankah desakan hawa aneh itu telah datang lagi? Iya, benar, Kek. Apa kau sanggup untuk meneruskan perjalanan ini, Purbaya? Cempaka. Sanggup, Kek. Dadaku terasa sesak sekali. Kakiku ini rasa seperti ada yang membebani. Iya, adik Purbaya benar. Iya, bagaimana dengan kau, adik Wulan? Iya, aku juga telah merasakannya, kakak. Berhentilah dulu, adik Purbaya, jika memang engkau tidak sanggup lagi. Aku masih sanggup, Kak. Bagaimana dengan kau sendiri? Kakiku masih sanggup kugerakan. Aku akan mengikutimu terus. Tapi jangan terus memaksakan diri. Semakin ke atas akan semakin berat desakan udara aneh ini. Berbahaya. Di mana kujang pusaka yang tadi malam kau pegang? Hilang, Kek. Kujang itu lenyap dengan begitu saja. Seakan-akan mengejar ular raksasa yang lebih dahulu menghilang. Sayang sekali. Bagaimana dengan Raden Purbaya dan Cempaka, Kek? Apakah mereka masih sanggup untuk melanjutkan perjalanan ini? Kami sanggup, Bi. Marilah, kita teruskan perjalanan ini, Kak. Mari. Belum berapa jauh mereka melangkah, tiba-tiba terdengar suara yang bergema memperingatkan mereka. Jangan lanjutkan perjalananmu, Wulan. Jangan lanjutkan. Kakek, itu suara kakek. Kakek, tampakkanlah dirimu. Kami membutuhkan pertolonganmu. Nah, sekarang dengarlah. Lereng Gunung Wukir sudah lebih dari cukup untuk kalian bersembahyang pada Yang Agung. Tapi jika kalian masih juga ingin naik, untukmu aku peringatkan, Wulan, juga untukmu, Cempaka. Tinggallah di tempat ini dan biarkan Purbaya dan Saka yang terus mendaki ke atas sana. Mengapa begitu, Kek? Tidak. Anting Wulan tidak bisa menerima peringatan dari kakeknya. Ia tetap bersikeras untuk tetap naik dan mendaki. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya di puncak Gunung Wukir? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Baba Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir, yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.